dosa yang pernah ku perbuat. Begitu banyak tak terhitung dosa yang ada dalam jiwaku. Oh, ku selalu mengabaikan perintahmu. Semua kewajibanku sungguh terlena oleh dunia. Keimananku semakin berkurang. Aku bersimpuh, mohon ampunanmu. Terimalah taubatku ya Rabbi. Berikanlah petunjuk dan hidayah.